Saya merawat anak bibi sejak umur 18 bulan. Anaknya laki-laki. Anak ini mahram enggak buat saya. Bibi dari saya, bukan dari suami. Bukan mahram. Ya. Karena yang maksud di sini adalah sepupu, anak bibi. Ya. Sepupu itu bukan mahram. Ya. Sepupu bukan mahram. Bisa dinikahi. Ya. Kecuali kalau disusui. Ya. Disusui ketika dia sebelum mencapai usia 2 tahun. Ya. Dengan 5 kali susuan sampai kenyang, maka dia menjadi mahram. Ya. Anak siapa saja? Ya. Apakah sepupu sendiri ataukah anak orang lain, kalau disusui ketika kecil sebelum mencapai 2 tahun, ya, dan disusui minimal 5 kali sampai dia kenyang, sampai dia melepaskan sendiri susuan tersebut, maka menjadi mahram. Atau seperti dalam hadis Abu Huzaifah, ya, Salim maula Abu Huzaifah, yang anak itu sedari kecil sampai dewasa tumbuh berkembang tinggal di rumah Abu Huzaifah, ya, sehingga ketika dia sudah dewasa, Abu Huzaifah cemburu kepadanya apabila dia bebas keluar masuk di rumahnya, ya. Lalu Nabi SAW membolehkan kalau dia diberikan susuan, ya, yakni susu itu ditaruh dalam gelas lalu diminumkan kepada si anak, maka dia menjadi mahram. Ya, ini dalam kondisi seperti ini dibolehkan insyaallah taala. Taib, wallahu alam.